Kepadamu tiada lagu yang bisa mengalun. Oh, seindahmu kan ku beri segala yang terbaik yang mungkin ku berikan. Perlu kau pinta memang seluruh hidupku. Oh, hanya kan mampu membunuh segala rasaku. Cintaku padamu, bumi bisa terbelah, cintaku akan tetap utuh untukmu. Waktu takkan mampu membunuh segala rasaku. Cintaku padamu, bumi bisa terbelah, cintaku akan tetap ku beri utuh untukmu. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Hatiku menunggu, kau mengangguk malu. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Setia menunggu hatimu padaku. Tiada kata yang bisa untuk menggambarkan cintaku kepadamu. Tiada lagu yang mengalun seindah dirimu. Waktu takkan mampu membunuh segala rasaku. Cintaku padamu, bumi bisa terbelah, cintaku akan tetap utuh untukmu. Waktu takkan mampu membunuh segala rasaku. Cintaku kepadamu, bumi bisa terbelah, cintaku akan tetap. Kan mampu membunuh segala rasaku. Cintamu kepadaku, bumi bisa terbelah, cintaku akan tetap selalu utuh untukmu. Waktu takkan mampu padamu, aku sudah padamu.